Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan kembali beberapa hadis seputar masalah memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, tidak meladeni orang-orang yang bodoh. Hadis yang ke-644. Wa anha qalat, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma da'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadih. Rasul sallallahu alaihi wasallam tangannya tidak pernah dipakai untuk memukul apapun. Walam ra'atan wala khadiman. Baik memukul istrinya maupun memukul pembantunya. Ila ijahida fi sabilillah. Kecuali ketika berjihad fisabilillah, dipakai untuk memukul musuh-musuhnya. Wa man la min syai'un qattu fayantaqima min sahibihi. Dan tidaklah beliau mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, yang kemudian beliau marah terhadap pelakunya. Illa ayuntahaka syai'un min maharimillah. Kecuali jika ada perkara yang Allah haramkan yang dilanggar. Fa'intaqima lillahi ta'ala. Beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ada beberapa akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau tidak mudah menggunakan tangannya untuk memukul. Apalagi mukul istri, apalagi mukul pembantu. Tidak pernah sama sekali. Nah, ini yang harus kita contoh. Jangan sampai karena emosi pribadi, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nampar. Ini adalah contoh orang-orang yang kasar, kaku, keras. Walaupun dalam hukuman-hukuman tertentu ada yang hukuman itu bersifat memukul, tapi hukuman memukul itu ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut merupakan hukuman yang tidak asal digunakan. Dari sisi usia, paling tidak untuk mereka-mereka yang sudah layak dapat hukuman pukul. Seperti kalau anak usia 10 tahun gak mau sholat, nah baru. Kalau di bawah itu masih belum dipukul. Kemudian untuk menghukum seseorang dengan pukulan, ternyata itu merupakan alternatif terakhir. Bukan setiap hukuman dipukul. Sehingga kalau ada solusi lain dalam hukuman selain memukul, maka sebaiknya dipilih untuk tidak memukul. Memilih hukuman yang lain. Kemudian kalau kita lihat riwayat-riwayat disebutkan, kalaupun terpaksa mukul, tidak sampai membuat cacat. Yang namanya mukul sakit, tapi tidak sampai membuat cacat atau patah tulang. Itu kalau sampai memar, sampai cacat, sampai patah tulang, nah ini tidak diperkenankan. Nah, kecuali kalau memang hukuman itu adalah hudud min hududillah, termasuk hukuman had yang Allah tetapkan. Seperti memukul pelaku zina yang belum muhsan, cambuk ya. Atau mereka yang suka mabuk-mabuk. Dan yang semisalnya, ini termasuk hudud min hududillah, ada kaitannya dengan hukuman had, pelanggaran berat syariat. Adapun kalau sifatnya mendidik, memukul yang sifatnya takdib, ini adalah alternatif terakhir setelah hukuman-hukuman yang lain yang selain memukul sudah tidak bisa dilakukan, maka baru kita melakukan hukuman ad-darbu tadi, memukul. Dengan ketentuan tadi, anak yang dapat hukuman paling tidak umurnya 10 tahun ke atas. Kemudian pukulannya tidak sampai membuat cacat fisik, patah tulang, atau cacat yang tidak bisa hilang. Nah, karena sifatnya itu cuma apa ini? Takdib, mendidik, bukan menghabisi, ya. Barakallahu'alaikum. Itulah sebabnya Rasul menurut persaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak pernah beliau menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu. Tidak pernah mukul istrinya, enggak pernah mukul pembantunya. Menunjukkan betapa beliau memiliki sifat lemah lembut, sifat memaafkan, menahan emosi, ya. Adapun kalau ketika jihad fisabilillah, maka jangankan mukul, bunuh juga enggak masalah, ya. Namanya juga perang, ya. Nah, kalau enggak memukul ya dipukul, kalau enggak membunuh ya dibunuh, ya. Nah, itu urusan lain. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat akhlak yang lain. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya marah ketika ada larangan-larangan Allah yang dilanggar. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masalah pribadi terkait dengan pribadi, Rasulullah tidak pernah melampiaskan kemarahan. Walaupun beliau dirugikan, beliau lebih memilih untuk apa ini? Memaafkan. Nah, ini yang harus kita contoh. Barakofikum. Apalagi kepada anaknya, kepada istrinya. Na'udzubillah ya, kalau sampai kita ini jago mukul istri, jago mukul anak, maka akibatnya fatal. dijauhi istri, dijauhi anak. Tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Namanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ya, KDRT. Nah, ini yang sering terjadi. Maka kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Tahan emosi, beri maaf. Mereka itu adalah orang-orang yang kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak kita, ya. Memukul ada waktunya sendiri, ada kasusnya sendiri. Tapi kalau hanya karena urusan pribadi, urusan sepele, urusan yang sifatnya manusiawi, maka dihindari. Nah, tapi kalau hukuman had atau untuk takdib, nah ini lain lagi. Hukuman had kalau memang jelas pelanggarannya, hukumannya mau dipukul, atau takdib mendidik, maka ini harus ditaruh di bagian terakhir dalam hukuman, bukan bagian pertama dan seterusnya, ya, tapi di bagian terakhir. Setelah hukuman-hukuman selain memukul tidak mempan, baru dipukul untuk takdib dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka menghabisi atau menyiksa. Kalau sudah sampai tingkat menghabisi atau menyiksa, maka ini adalah kedoliman. Barakofikum. Itulah sebabnya, kalau sampai ada tuan memukul budaknya, bukan untuk takdib, tapi ada unsur menyiksa, unsur emosional, maka kafaratnya ialah memerdekakan budak tadi. Dah, kita gak bisa berbuat baik dengan budaknya, maka dimerdekakan. Ini kafaratnya. Itu budak, ya, yang bisa kita jual belikan. Kita pukul bukan dalam rangka takdib, tapi dalam rangka menyiksa atau mendoliminya atau emosional, kita kafaratnya ialah apa ini? Memerdekakannya. Bagaimana kalau itu istri kita? Bagaimana kalau anak kita? Ya, orang-orang yang selalu bersama kita, yang biasa memperhatikan kita, yang harus kita lindungi, yang harus kita sayang. Tahan, jangan sampai suka menggunakan tangan. Contohlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis berikutnya yang ke-645. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Anas, semoga Allah taala meridainya. Beliau pernah berkata, "Kuntu amsi ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku pernah berjalan bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasiyah. Ghalidul hasiyah. Beliau saat itu memiliki kain burdah. Kain burdah itu kain yang bergaris-garis, yang terbuat atau buatan Najran. Najran itu salah satu negeri di Yaman. Ghalidul hasiyah, yang pinggir-pinggir bajunya itu bahannya agak kasar. Fa'adrakahu a'rabiyun. Maka ketika itu beliau berjumpa dengan seorang Arab Badui. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Maka Rasulullah ditarik bajunya oleh Badui itu dengan keras. Fanadartu ila sufhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat bagian antara pundak dan leher beliau. Waqad astarat biha khasiatul burdi min siddati jabatihi atau min siddati jabdatihi. Sungguh bagian tersebut lecet dengan sebab tarikan yang kuat atas baju berda beliau. Jadi ditarik keras, padahal sisi yang sisi-sisi baju tadi bahannya apa ini? Kasar. Ditarik sama si baju tadi yang keras, sehingga bagian antara leher dan pundak beliau lecet. Tsumma qala, kemudian si badui berkata, ya Muhammad, murlimi malillah alladhi indak, perintahkan pegawaimu untuk menyerahkan harta Allah yang ada di sisimu untukku. Aku minta jatah harta Allah yang kamu pegang, ya. Faltafata ilaihi. Nabi pun menoleh ke arah badui tadi. Fadohika. Beliau pun tertawa. Tumma amarallahu bi'ata. Kemudian Rasulullah memerintahkan petugas untuk memberi harta baitul mal kepada si badui tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Dalam hadis ini terdapat faedah yang cukup jelas. Bagaimana Nabi tidak meladeni tindakan bodoh, orang-orang bodoh. Enggak salah apa-apa. Enak-enak jalan. Bajunya ditarik dengan keras oleh seorang badui. Sudah begitu ditodong. Ya. Ayo, aku dikasih jatah harta baitul mal. Perintahkan pegawaimu cepat. Rasul tahu, oh badui. Ya badui ya. Identik dengan apa ini? Kebodohan ya. Kekakuan. Kekerasan. Nabi tidak marah. Nabi tidak membalas. Justru Nabi tertawa. Fadohika. Menunjukkan beliau memaafkan dan memaklumi. Karena orang itu bodoh. Beliau pun langsung memberi permintaan badui tadi. Nazar kafikum. Padahal tubuh beliau sampai lecet, ya. Nah, ini contoh memaafkan dan berpaling, yakni tidak meladeni tindakan orang-orang bodoh. Yang harus kita contoh. Coba. Mampu enggak kita? Ya, orangnya enggak kenal, kemudian kita ditodong seperti itu, diperlakukan dengan kasar, diminta uang, mas, uangnya, ya, persenan, gitu. Ya mungkin kita emosi, ya. Sudah minta, main kasar, ya, nah, panas duluan, ya, nah, ini ambil batu, kan uang. Rata-rata mungkin seperti itu, tapi tidak untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat siapa yang melakukannya. Oh, pantas orang awam. Oh, pantas enggak berpendidikan. Orang bodoh. Oh, pantas. Dia butuh uang. Sudah kasih saja uang. Maafkan. Nah, suatu ketika orang-orang semacam itu kalau tahu siapa kita, apa kedudukan kita ketika dia sudah mulai berilmu, maka dia pasti akan malu, akan minta maaf sama kita, ya, akan menjadi orang yang baik sama kita. Nah, itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan abidina asakumullah, terdapat faedah tentang kesederhanaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pakai baju berdah. Baju berdah itu baju yang bergaris-garis, ya. Najrani dari Najran, salah satu daerah di Yaman. Ghalidul Hasyiah, yang sisi-sisinya agak kasar kainnya, ya. Karena kainnya kasar, kalau sampai ketarik begitu, gores kulit, ya. Nah, menunjukkan apa yang beliau pakai bukanlah baju yang mahal, tapi baju yang sederhana, ya. Nah, kainnya agak kasar. Barakallahu fikum. Maka kalau kita sampai bisa pakai baju bagus, kainnya halus, walaupun ditarik-tarik, ya aman kulitnya, ya, nyaman di kulit, nyaman di badan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita nikmati ternyata lebih baik dari apa yang dinikmati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa termasuk kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan bersama dengan para sahabatnya. Nah, beliau termasuk supel, ya, mudah bergaul dengan sesama. Nah, berjalan termasuk dengan Anas yang biasa membantu beliau. Beliau tidak kemudian pilih-pilih, ya, walaupun statusnya Anas sebagai pembantu, tetap diajak berjalan bersama. Beliau tidak malu berjalan dengan pembantunya. Barakallahu fikum. Jadi kita enggak boleh eksklusif, ya, atau enggak mau bergaul dengan orang lain, ya, merasa risih kalau ada yang jalan sama kita, apalagi pembantu kita, apalagi penampilannya compang-camping, ya. Jangan seperti itu. Contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya yang ke-646. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya shalawatullahi wasalamu alaihim. Sepertinya aku pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang salah seorang Nabi Sallallahu Alaihi. Nabi tersebut sebetulnya adalah beliau sendiri, ya. Nah, tapi beliau menceritakan seolah-olah itu adalah Nabi lain, ya. Nah, darabahu qawmu fa'atmauhu. Nabi tadi dipukuli sama kaumnya sampai berdarah. Wawa yamsahuddam an wajihi. Nabi tadi sampai mengusap darah yang menetes dari wajahnya. Wayakul, Nabi tadi berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu, tidak memiliki ilmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik. Dalam hadis ini, ikhwan abidina asakumullah, menunjukkan sifat tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka membanggakan dirinya. Ketika menceritakan tentang kasus dirinya, beliau tidak menyebut nama. Tidak bilang, saya dipukul kaum saya sampai berdarah. Ya saya sabar, saya doakan. Bukan ada usur apa ini? Ujub. Maka Nabi menceritakan kepada para sahabat agar diambil ibrah. Dengan seolah-olah menceritakan Nabi tertentu, ya. Tidak menyebut nama, karena sebetulnya yang mengalaminya siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau ceritakan seolah-olah hal itu menimpa nabi yang lain. Sebagai bentuk apa ini? Ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang harus kita lakukan, ya. Kalau kita menceritakan tentang kisah perjalanan hidup kita, yang di situ ada unsur-unsur kebaikan untuk diri kita, maka sebaiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengandung ujub, membanggakan apa ini? Diri atau menyombongkan diri. Nah, kalau bisa dipoles kisahnya seolah-olah kisah untuk orang lain, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang terpuji. Memaafkan ketika didolimi. Tidak meladeni, tidak membalas tindakan kedoliman dengan kedoliman. Dan yang paling mulia, beliau memintakan ampun untuk yang mendolimi beliau. Kenapa? Karena doa orang yang terdolimi itu apa ini? Mustajab. Dan dimintakan ampun saja. Nah, untuk kebaikan orang itu. Dipukul sampai berdarah mukanya. Nah, Nabi memaafkan. Tidak membalas. Bahkan mendoakan. Allahumma afir li kaum. Fa'innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sungguh mereka itu tidak tahu. Belum paham. Yang tidak ngerti kedudukan beliau sebagai Nabi. Terbukti. Setelah itu banyak di antara kaumnya yang dulu jahat sama Nabi, yang dulunya sangat menginginkan untuk membunuh Nabi, mereka pun satu persatu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam dan malu atas tindakannya dan menganggap Nabi adalah manusia yang paling dicintai karena sifat beliau memaafkan, tidak membalas tindakan orang yang zalim, bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, harus kita contoh, ya, Fakuf itu. Karena mereka bodoh, mereka gak paham, ya, jangan dibalas. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa para Nabi dan Rasul adalah orang yang paling berat ujiannya. Baik ujian mental maupun ujian fisik. Karena memang mereka ini adalah orang-orang pilihan. Yang Allah pilih sebagai hamba-hamba terbaiknya. Sehingga ujiannya diperberat. Ya. Baik ujian mental ujian fisik. Ini para nabi dan rasul termasuk yang paling berat. Nah, tujuannya ialah untuk menaikkan derajat mereka, meninggikan derajat mereka, memperbanyak pahala mereka. Karena Allah tahu para nabi dan rasul itu imannya kuat. Maka kalau dikasih ujian yang berat pasti bisa melaluinya, ya. Ini cirinya, semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat ujiannya. Kenapa? Karena Allah tahu orang itu pasti sabar, pasti bisa melalui ujian tersebut dengan baik. Tapi kalau orang itu imannya lemah, ketakwaannya lemah, kasih ujian yang ringan-ringan, gak berat. Tapi seolah-olah yang paling berat itu ujiannya dia, padahal ujiannya ringan. Nah, saya gak makan ya setengah hari setengah harinya lagi makan, ya biasanya makan 3 kali, sekarang makan sekali sehari. Ya, hujan berat sekali mas. Padahal ada yang sampai berhari-hari gak makan, sampai mati kelaparan. Oh, ya kan? Nah, itu menunjukkan imannya itu lemah, ketakwaannya lemah. Diuji sedikit saja bunuh diri. Ya kan? Sampai stres. Nah, ujiannya apa coba? Gagal. Jadi apa ini? Gawai. Gak diterima. Gitu tak. Padahal bumi Allah luas, pekerjaan banyak. Gagal jadi PNS, langsung minum racun, mati. Atau ditolak lamarannya, bunuh diri. Padahal sekedar ditolak saja, masih banyak yang sampai 10 kali ditolak, sampai mau mati, gak laku, banyak. Wah, ini sekali ditolak saja, soalnya langsung apa ini? Stres, bunuh diri, seolah-olah ujiannya paling berat. Begitulah. Para yang lemah imannya, lemah ketakwaannya, ujiannya itu ringan, tapi dianggap paling berat oleh orangnya. Ya, nah. Barakallahu. Taib. Hadis berikutnya yang ke-647. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Muttafaqun alaih. Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat. Orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan emosi jiwanya ketika marah. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jadi memang di sini Rasul ingin memberikan kabaran kepada kita. Kalau menurut penilaian banyak orang, orang itu baru kuat kalau selalu menang gulat, ya. Nah, memang gulat itu pusingnya kuat, banting-banting, diinjak-injak, ya, dijatuhkan, masih kuat, ya. Nah, itu yang kalah kuat, apalagi yang menang. Nah, itu benar-benar apa ini? Kuat. Tapi ternyata yang beliau maksud ialah kekuatan emosi, kekuatan mental, ya, tidak melampiaskan amarah, mampu mengendalikan emosi ketika marah, tidak melampiaskannya, itu baru kuat yang sebenarnya. Kalau yang cakup-cakup bulat, wah biasanya mudah tersinggung ya. Nah, apalagi kalau yang ngece itu hanya krempeng ya. Nah, marah, jelek, angkat, banting. Itu ya. Nah, makanya itu bukan orang yang kuat yang sebenarnya. Karena belum mampu mengendalikan emosinya. Sehingga ikhwan abidina a'zakumullah, kuat, kuatul jismi itu memang dibutuhkan. Kekuatan fisik dibutuhkan dalam agama ini. Tapi kuwatul khuluq, kekuatan akhlak, nah ini lebih bermanfaat. Di antaranya tadi itu, mampu mengendalikan emosinya ketika marah. Itu efeknya sangat luar biasa, berdampak positif baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita anugerah akhlak yang mulia, akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.